Ha, jangan doa lalu. Ada tak doa kuat kaingatan saya hok benok ni? Gi ceramah banyak dah tapi balik dok ingat pula. Jawabnya dak tahulah. Biar dia kata dia pergi dengar orang ngajar tapi balik dak ingat. Dengar sedak ngau, angguk-angguk balik, napa dia dak ingat. Ha. Jawabnya gini, makan jangan banyak. Yang pertama sekali, jangan makan banyak. Doa tu doa dah. Makan banyak ni nak jadi ingatan kita lembab. Neh, batu orang makan banyak, jarang dia cerdik kalau ngaji. Tengok anak kita kat sekolah, ha? Kalau anak yang paling gemuk, ha, tengok kalau nombor periksa tahu dah. Kalau murid 60, dia nombor 60. Pasal dia gemuk itu. Makan banyak, jadi lembab pelajaran. Neh, ha, budak-budak. Neh. Kemudian pula, jangan pula bila kita dengar, bila kita dapat satu-satu benda tu, kita biarkan berlalu. Kita kena ulang, baru dia ingat di dalam ingatan. Batu kita kena banyak bercakap, cari kawan, bercakap benda-benda hukum. Biar ada, kita dapat sembang dia, supaya ilmu tu tak hilang. Saya dulu ngajar nahu, kita-kita Arab. Ini tak ada orang nak ngaji. Payah, tak budak-budak ni tak boleh ngaji kita Arab. Jadi bila tak ngajar, kita jadi hilang ilmu. Jadi tak mau bagi hilang, kita terpaksa ambil kitab nahu, kitab surah malam-malam, baca juga surah diri. Nah, gogeng, supaya benda itu tak hilang. Neh, ha, kemudian ingat, ilmu dia masa kita budak dia lekat kuat. Bila kita telah tua, dia tak kuat mana. Nampak? Al-ilmu fisirat. Ilmu pada ketika kecil, nampak? Kanakti ala hajab. Seperti kita pahat di atas batu. Batu budak-budak, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, atau kelas tahfiz, cepat boleh. Nah, baru 3 bulan. Eh, 6 juzuk dah boleh. 3 bulan, umur 8 tahun. Catat tak ki dia 80 tahun. Dapat 3 kali mati dah, tak boleh lagi. Nampak? Pasal apa? Dah tua dah. Memang pikat lambat.